penulisan itu diangkat dari tiga golongan. Artinya enggak ditulis sebagai dosa. Dari orang yang sedang tidur sampai dia bangun. Orang tidur kalau dia melakukan kesalahan, orang sedang tidur, jika dia melakukan kesalahan, maka tidak ada hukum bagi dia. Kecuali kalau kesalahan itu sampai merugikan orang lain. Tidur, mecahin jendela kaca rumah orang. Dia tidak dihukum, tapi jendela kacanya harus diganti. Ya. Nah, diangkat dosa dari dia. Wa'ani mubtala hatta yabra', dan dari orang sakit sampai dia sembuh. Wa'ani saghir hatta yakbura, dan dari anak kecil sampai dia besar. Maksudnya sampai dia balig. Qala Imam Ibn al-Munzir, berkata Imam Ibn al-Munzir, ajma'u 'ala anna al-majnuna idza tadda fi hali junudihi annahu muslim 'ala ma kana qabla dhalik. Para ulama telah sepakat bahwa orang gila apabila dia murtad pada kondisi ketika dia sedang gila. Kalau dia antara orang gila, itu ada orang gila yang gilanya kontinu. Ada orang gila yang gilanya kadang gila, kadang-kadang. Nah, sekarang dibahas di sini adalah orang gila yang kadang dia gila, kadang dia sadar. Dikatakan oleh Imam Ibn Munzir bahwa para ulama telah sepakat bahwa orang gila kalau dia murtad, dan di saat dia murtad itu dia sedang gila. Gilanya lagi keluar, dia cahki Rasulullah. Ada hukum bagi dia? Tidak ada hukum. Kenapa? Karena ketika itu dia bukan mukallaf. Karena ketika itu dia bukan mukallaf. Para ulama sepakat bahwa orang ini, orang gila yang dia murtad di saat gilanya. Ulama telah sepakat bahwa dia tetap muslim. Ya. Alamakana qabla dhalik, sama keadaannya seperti sebelum dia gila. Dalam kondisi sadarnya dia muslim. Kemudian ketika dia gila, dia melakukan mukaffir. Dia melakukan perbuatan yang membatalkan Islam itu. Maka enggak ada hukum. Waqala Imam Ibn Qudamah inna ridda la tasihu illa min aqilin. Dan berkata Imam Ibn Qudamah, sesungguhnya kemurtadan itu tidak berlaku kecuali pada orang yang berakal. Fa man la aqla lahu qatif lillahi la aqla lahu wal majnun. Adapun person yang tidak berakal seperti anak kecil yang tidak berakal. Maksudnya dia punya akal tapi belum berfungsi secara sempurna. Dan juga seperti orang gila, waman zala aqluhu, atau orang yang hilang akalnya bi ikhma'in al-maudin al-maud, disebabkan oleh karena dia pingsan al-naumin, atau dia dur al-marad, atau dia sakit yang menyebabkan hilang kesadarannya, al-syurbi dawa'in yubahi syurbuhu, atau disebabkan dia minum obat yang hukumnya boleh untuk diminum, tapi berakibat kepada hilangnya kesadaran dia. Kemudian dia melakukan suatu perbuatan yang secara hukum Islam dianggap itu membatalkan Islam. Jelas ya? Fala tasihhu riddatuhu, maka dia tidak dicap murtad. Dia tidak dicap sebagai orang murtad. Wala hukum, wala hukma bikalamihi bighairi khilaf, dan tidak ada hukum apa-apa pada apa yang dia perbuat dari kekufuran itu, dan ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah, ini syarat yang pertama. Kalau ada orang yang melakukan suatu mukaffir, pembatal Islam, yang apabila dilakukan orang yang menjadi kafir, juga harus dilihat apakah orang itu melakukannya dan dia lakukan perbuatan itu dan dia mukallaf. Muslimkah dia? Balighkah dia? Berakalkah dia? Kalau terpenuhi tiga syarat ini, dia terpenuhi syarat taklif. Nanti dia lakukan dan dia seorang mukallaf. Kemudian kita akan pindah kepada syarat yang kedua.